Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, wassalatu wassalamu ala nabina Muhammad arsalahullahu rahmatan lil alamin. Para pendengar RRI yang berbahagia, pada hari ini kita mengkaji ayat 149 dari surat Al-A'raf, masih terkait erat dengan kisah Nabi Musa alaihissalam dan kaumnya Bani Israel. Menjadi suatu hal yang menarik kajian kita ini, sebagaimana yang ditanyakan oleh Ustadz Perdana, kenapa banyak sekali Ustadz Perdana kajian tentang Nabi Musa di dalam Al-Quran ini? Yeah. Dan Ustadz Ardi juga pernah menanyakan, kenapa masalah Israel ini tidak pernah habis-habisnya? Boleh jadi mungkin karena memang begitulah watak Bani Israel, walaupun minoritas di dunia ini, tetapi sangat mengganggu kehidupan dunia ini. Maka Al-Quran pun banyak mengkaji tentang Nabi Musa dan kaumnya, sebanyak kasus Israel yang tidak pernah usai di permukaan bumi ini. Untuk lebih jelasnya kita baca surat Al-A'raf ayat 149 ini. Walamma suqita fi aydihim wa ra'au annahum qad dallu qalu la in lam yarhamna rabbuna wa yaghfir lana lanakunanna minal khasirin. Dan setelah mereka sangat menyesali perbuatannya dan mengetahui bahwa mereka telah sesat, mereka pun berkata, sungguh jika Tuhan kami tidak memberi rahmat kepada kami dan tidak mengampuni kami, pastilah kami menjadi orang-orang yang merugi. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat 149 ini terkait erat dengan ayat sebelumnya ketika Nabi Musa pergi bertemu Tuhannya di Tur Sina, San Ketring sana. Nabi Harun dititipkan oleh Nabi Musa untuk menjaga kaumnya. Suatu hal yang perlu kita tegaskan, sebagaimana Syekh Muhammad Mutawalli Sa'arawi meralat, bahwa dalam Islam yang membuat patung itu berubahnya emas menjadi ijal, patung emas, bukanlah Nabi Harun, sebagaimana yang ditemukan di dalam Exodus, Sifrul Khuruj, di dalam Taurat atau Perjanjian Lama. Dalam Islam, Nabi Harun adalah sosok Nabi yang mulia. Dia adalah saudara dari Nabi Musa alaihissalam, dan dia adalah Nabi. Nabi dalam hidupnya tidak mungkin meminta, mengajak umatnya untuk menyembah patung atau berhala. Itu penegasan yang sangat penting dalam Islam. Karena apa? Karena jangan sampai umat Islam mengikuti film Ten Commandments yang menyebutkan bahwa itu adalah ulah dari Nabi Harun alaihissalam. Dalam Islam itu jauh dilakukan oleh Nabi Harun. Kemudian kita menemukan di sini ketika mereka membuat ijal dan hendak menyembahnya, terjadi setelah 30 hari lamanya penyembahan itu, supaya Nabi Musa tidak begitu marah, maka Allah memperpanjang menjadi 40 hari Nabi Musa berada di Miqat bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Setelah pulang, pas mau pulang, barulah kaum Nabi Musa alaihissalam merasa tersesat, merasa bersalah, dan dia pun bertobat. Di sini disebutkan mereka berkata, sungguh jika Tuhan kami tidak memberi rahmat kepada kami dan tidak mengampuni kami, pastilah kami menjadi orang-orang yang merugi. Untuk lebih jelasnya, kami persilahkan Ustadz Ardiansah dan Ustadz Perdana menjelaskan lebih jauh tentang ayat 149 dari surah Al-A'raf ini. Ya, terima kasih Ustadz Zainal. Kalau saya ingin melihat ayat ini, bagaimana sebenarnya penyesalan yang tidak lagi ada gunanya ketika seseorang itu sudah hilang masanya, begitu. Artinya apa? Ketika penyesalan itu berada pada titik di mana tidak lagi ada gunanya penyesalan pada masa itu, maka hal itu tidak lagi ada gunanya untuk dilakukan. Maka dalam hal ayat ini kita melihat penyesalan daripada orang-orang yang mengikuti ajakan daripada As-Samiri itu setelah mereka melihat ya bahwa itu adalah sesuatu kesesatan yang nyata. Nah, di dalam Islam sebenarnya kita diajarkan untuk segera bertaubat setiap kali kita melakukan perbuatan kesalahan. Artinya bahwa sebelum Allah Subhanahu wa taala menjemput dan mengambil nyawa kita, maka segeralah kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis disebutkan man lam yughrir yughrir, artinya sebelum sampainya waktu gharghah di akhir hayat kita. Nah, ketika kita melihat ayat-ayat ini ada kata-kata qalu la illam yarhamna rabbuna, ujung-ujungnya kan kembali juga kepada rahmat Allah, kasih sayang Allah begitu. Nah, kalau kita sudah menyadari, ini kan ayat ini kita baca saat sekarang ini, maka ini adalah pelajaran yang terpenting, yang sangat berharga dari umat terdahulu, yang seharusnya oleh umat Islam yang membaca Al-Quran saat sekarang ini, itu mengambil ya, pelajaran yang berharga ini. Jangan sampai kemudian kita juga mengatakan seperti itu. Ya, kalau Allah Tuhan tidak lagi menyayangi kita, kita ini pasti akan dimusnahkan. Ya, artinya apa? Jangan kita menyesal sebagaimana menyesalnya orang terdahulu. Cukuplah orang terdahulu saja yang menyesal, sementara kita ikutilah aturan main yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Kerjakan apa yang diperintahkannya dan tinggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu tambahannya. Iya, sedikit saya ingin menambahkan di sini. Saya mencermati bahwa ketika mereka itu sadar, kita mungkin mempertanyakan kenapa mereka sadar setelah mereka menyembah patung anak sapi itu. Mereka sadar akibat mereka berpikir sejenak ketika mereka mendapati kenyataan bahwa sebenarnya apa yang mereka harapkan dan inginkan dari anak sapi itu ternyata tidak terwujud. Anak sapi itu tidak mampu memberikan apapun kepada mereka. Sekejap saja mereka mempergunakan akal mereka dengan baik, maka mereka tahu hakikatnya bahwa anak sapi itu tidak pantas untuk dijadikan sebagai sesembahan. Inilah yang membuat mengapa ada sebagian kecil daripada pengikut Nabi Musa alaihissalam, orang-orang dari Bani Israel, akhirnya sadar dan kemudian mereka itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sendiri sudah dengan tegas mengatakan hal ini, memberikan gambaran kepada kita bahwa memang tidak patut selain daripada Allah Subhanahu wa taala dijadikan sebagai sembahan. Allahul ladzi khalaqakum summa razaqakum summa yumitukum summa yuhyikum hal min syurakaikum may yaf'alu min dzalikum min syai'. Allah yang telah menciptakan kamu, dia berikan kamu rezeki. Allah yang mematikan kamu, nanti Allah juga akan membangkitkan kamu. Jadi apa yang harus kita ragukan lagi di sini? Kalau ingin meminta sesuatu, minta kepada Allah Subhanahu wa taala karena dia yang memberikan rezeki. Kelak nanti di hari akhirat kita akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita akan mempertanggungjawabkan segala perbuatan kita. Jadi yang menarik adalah di dari ayat ini Allah ingin memberikan ketukan kesadaran kepada kita semua. Marilah semua kita manusia, orang-orang yang menganggap dirinya cerdas, orang-orang yang menganggap dirinya pintar, sebentar saja dia mempergunakan akal sehatnya, maka dia akan dapat dan mampu melihat hakikat sesuatu dengan sebaik-baiknya. Pada saat ketika dia berkuasa, sebentar saja dia pergunakan rasionalnya, akal sehatnya, dia akan mengetahui bahwasanya kekuasaan yang dimilikinya itu sangat kecil dibandingkan dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ini akan membuat dia menyadari bahwa hakikat kehidupannya itu adalah bukan menguasai orang lain, akan tetapi malah berusaha untuk mensejahterakan orang lain, mencerdaskan orang lain dan sebagainya. Iya. Para pendengar yang dimuliakan Allah, ayat ini ditutup dengan lanakunanna minal khosirin. Pastilah kami menjadi orang-orang yang merugi. Ini menarik kita kaji, karena apa? Karena Bani Israel ini terkenal dengan materialismenya yang berorientasi pada materi. Dia tidak puas ketika menyembah Allah itu tanpa ada zat yang nyata. Maka dia meminta supaya arinallah jahroh, tunjukkan Allah kepada kami dengan mata kasat mata kami bisa melihatnya. Ketika dia juga disuruh untuk menyembah Allah, dia mengatakan bagaimana orang lain dapat menyembah patung dan kami buatlah patung supaya lebih enak menyembah Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang materialisme tadi pun akhirnya tersedarkan bahwa kalau menyembah patung itu akan merugi. Itulah kenapa, karena memang bahasa dia itu bahasa untung rugi. Businessman bahasanya untung rugi. Bani Israel yang materialisme maka bahasanya untung rugi. Timbul pertanyaan, apakah menyembah Allah itu untung atau rugi? Apakah menyembah patung itu untung atau rugi? Nah, maka kata Ustaz Perdana tadi, ketika dia merenungi apa yang mereka lakukan selama 40 hari ini, sampai pada satu kesimpulan, ternyata menyembah patung itu adalah rugi dan menyembah Allah itu adalah suatu keberuntungan. Itu mungkin yang dapat kita sampaikan. Ustaz Ardi mungkin ada tambahan? Iya. Seperti yang Ustaz Zainal tadi ditegaskan bahwa permasalahan untung rugi ini juga terjadi pada umat saat sekarang ini, di mana ketika mereka sedang dalam kesulitan, maka mereka datang kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika dia dalam kesulitan, maka dia menyembah Allah Subhanahu wa taala, berdoa dengan begitu khusyuknya. Tetapi begitu dia mendapatkan keuntungan atau mendapatkan kesenangan, dia jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah sesuatu yang musyahad. Jadi kalau tadi di awal Ustaz Zainal mengatakan tentang begitu pentingnya ya Al-Quran membahas tentang cerita kisah-kisah Nabi Musa dan Bani Israel, maka memang semakin jelas bagi kita dan para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala bahwa ternyata sifat-sifat orang-orang Bani Israel ini juga dapat ya, menular kepada umat-umat yang lain begitu. Artinya dapat membuat umat-umat yang lain juga mengikuti jejak kemerosotan moral mereka. Kita melihat bahwa negara saat sekarang ini hampir bisa dikatakan dikuasai dengan Zionis itu sendiri, dengan upaya-upaya orang-orang daripada Bani Israel ataupun orang-orang Israel ataupun orang-orang Yahudi untuk menjerumuskan ya umat-umat yang lain dengan mengikuti dan terlena dengan kehidupan yang gemerlap atau hedonis itu. Padahal kalau kita melihat umat Islam itu telah memiliki manhaj, telah memiliki aturan yang telah ditetapkan Allah dan itu akan menjamin kebahagiaan itu sendiri. Tetapi ketika umat Islam itu mengikuti apa yang telah ditawarkan oleh orang-orang Yahudi tanpa mereka sadari, maka inilah mereka akan menyesal sebagaimana menyesalnya orang-orang Yahudi dahulu. Tentu secara nyata di dunia ini mungkin tidak dirasakan, tetapi yakinlah bahwa kehidupan ini bukan hanya di dunia, tetapi ada kehidupan-kehidupan yang lain setelah di dunia ini. Iya, saya tertarik dengan pembicaraan untung dan rugi di sini. Salah satu tabiat manusia adalah bahwa dirinya itu selalu ingin enak saja, tidak mau susah, dan ingin untung saja, tidak mau rugi. Sikap inilah yang terjadi pada saat sekarang ini, khusus pada negara-negara Islam. Ketika Palestina dibombardir, dihancurkan, ada indikasi bahwa umat Islam tidak banyak melakukan apapun. Kenapa? Karena umat Islam tidak mau susah dan tidak mau dia memikirkan yang jelas selagi negaranya itu aman, tidak ada permasalahan apa-apa. Kalau Mesir misalnya dijanjikan akan ada jaminan ekonomi dari Amerika, maka pada saat itu dia tidak perlu memikirkan untuk membantu Palestina secara lebih maksimal. Jadi ini cara berpikir yang merupakan tabiat manusia. Sebenarnya seorang muslim dengan imannya akan mendidik kecerdasan dirinya bahwasanya ada keuntungan-keuntungan yang tidak sifatnya lahiriah, yang hanya di depan mata, tetapi jangkauannya untuk masa depan. Ketika Abdurrahman bin Auf rela memberikan seluruh barang dagangannya, 500 kafilah yang dibawa oleh unta saat itu, di mana keuntungannya kalau kita perhatikan? Tapi ternyata jawaban Abdurrahman bin Auf adalah, aku tidak sudi masuk surga dalam keadaan merangkak. Aku berikan seluruh harta yang kumiliki ini agar aku dapat masuk surga dalam keadaan paling tidak berjalan lah. Ya. Nah, kita apa yang kita lakukan? Ternyata dengan iman kita, dengan tidak mampu menggenjot kecerdasan kita sehingga akhirnya mampu melihat hakikat sesuatu secara terbaik. Inilah yang sangat kita sayangkan pada saat sekarang ini, karena umat Islam itu tidak mampu berpikir secara cerdas lagi, hanya mengikuti hawa nafsunya. Untung dan rugi itu hanya dipikirkan dengan apa yang dilihat di depan matanya saja. Iya. Para pendengar yang dimuliakan Allah, keuntungan yang hakiki sebagaimana yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 3 dan 4 serta 5, yaitu allazina yu'minuna billahi bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun wallazina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila bil wama unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Orang yang beruntung itu adalah orang yang mendapatkan petunjuk. Orang yang beruntung itu adalah orang yang beriman kepada yang ghaib, beriman kepada yaumil akhir, orang yang melakukan sholat, orang yang membayar zakat atau menginfakkan hartanya, orang yang beriman kepada Al-Quran dan kepada kitab suci sebelumnya. Inilah sebenarnya keberuntungan yang hakiki, yang menurut Al-Quranul Karim sangat layak untuk kita cermati dan kita renungi. Ketika kita merenungi keuntungan yang hakiki ini, maka sebenarnya pengorbanan yang dilakukan tidak akan pernah sia-sia dan percuma begitu saja. Para pendengar yang dimuliakan Allah, suatu keberuntungan ketika kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kita menemukan Allah adalah Zat yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, menerima tobat hamba-Nya. Bani Israel begitu laknatnya menyesatkan dirinya dengan menyembah berhala selama 40 hari. Tetapi begitulah Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kasih dan Maha Sayang. Dia tetap menerima tobat Bani Israel tersebut. Tobatnya diterima, dan lebih dari itu, Allah juga membukakan pintu-pintu kesejahteraan dan kemakmuran bagi penduduk, bagi umat Nabi Musa alaihissalam ketika mereka berada di gurun Sinai, atau lebih tepatnya di gurun Tih. Ini merupakan pembelajaran bagi kita, jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang sudah-sudahlah mohon ampun, dan yang akan datang jangan pernah diulangi dan terpikirkan untuk melakukannya kembali. Saya Jenal Arifin.